menjadi diri sendiri kuwi aja kefilosofaten, aja ngalu-alu. Ana dele, ana jagung, ana dele, jagung, beras. Nah, kowe iki kudu nuntokke kowe iki apa? Kowe iki jagung apa dele apa beras? Dari mana menentukannya? Lah kecenderunganmu piye? Oh, aku senengane mancing kowe mau. Oh, aku senengane hitung-hitungan, aku senengane nandur-nandur, aku senengane dagang, aku senengane dadi pegawai, aku tapi turute. Temukan sekarang hari ini. Kowe iki dele apa jagung? Jelas ya? Nah, itu ngen saiki kowe umur 23, ana sing wis umur 30, ana sing meh 40 ya. Tentu saja kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Allah, tapi hitung kaya anwe lah, hitungannya kaya umure Kanjeng Nabi lah, sudah telu lah, ngono ya. Nah, kowe mulai dino iki nganti umur sudah telu iki berapa puluh tahun? Terus kamu bisa melakukan apa? Nek kowe pancen seneng mancing, landasane ngene sik. Kowe percaya ora nek Gusti Allah tanggung jawab karo kowe? Pitik kae iso urip mangan ki ndek profesi ora? Ndek profesi ora? Lah kok menungso lewat diurip piye? Eh? Lewat diurip piye? Mati ya ora wedi, ning wedi ora urip. Nek ora dadi iki ora urip, nek ora ngene ora urip, nek ora ngono ta? Wong saiki iki. Nek ora dadi wali kota meneh ciloko iki aku. Nek ora dadi bupati meneh ciloko, nek ngono bojoku lah. Nek ngono besanku lah, kan gitu, adikku, anakku kan gitu. Saking wedine ora urip. Nah, sekarang landasannya percaya ra Gusti Allah tanggung jawab karo kowe. Nek saiki bercermin upamane nang aku pamane ya, dudu aku iki wong teladan. Ning aku iki selama hidup ki ora duwe profesi. Aku selama hidup ki ora mengandalkan pendapatan dari apapun. Ning nek pamane suatu hari Mbak Fia njaluk aku pesawat terbang, tak tukok ke pesawat terbang, aku iso. Apa sebabnya? Nek bojoku nganti njaluk pesawat terbang berarti Allah mentakdirkan dia untuk meminta saya pesawat terbang dan saya pasti dikasih duit untuk beli pesawat terbang. Ngono lho ceritane. Ngerti ora? Ngerti ora? Jadi bisa itu siapakah yang bisa dalam hidup ini? Apakah engkau bisa? Apakah engkau bisa mendengar wahai anakku? Engkau tidak bisa mendengar, engkau hanya dipinjami telinga dan diperkenankan oleh Allah untuk bisa mendengar dengan telingamu itu, tapi hak cipta mendengarnya ada pada Allah, tidak pada kamu. Demikian juga pemilikan, demikian juga kekayaan dan seterusnya. Itu loh ilmu maya. Nah, mulanya saiki konco-konco percaya sik Gusti Allah tanggung jawab karo kowe. Sing penting kowe nglakoni apa sing dikongkon, apa sing cocok, dan orang lakoni sing ora cocok. Nah, dolek ana awakmu mencari diri sendiri. Oh, aku tani wis. Titik, pokoknya tak tekuni tani istiqomiyah. Torikote, ngono ya, tak resmekke iki. Ya. Tak tekuni sampai origami, apa ngelempit-ngelempit kertas. Tak lakoni sampai kamu ahli, sampai kamu menguasai betul, sampai kamu memimpin bidangmu itu, memimpin di dalam dirimu sendiri. Jadi kowe tenanan lemu ngerti kowe. Lah ade kelas setengah-setengah. Nyambut gawe kepeksa to jane. Ya ta? Kepeksa arep mana? Jadi kamu tidak punya cinta dan perhatian dan ketekunan terhadap yang kamu kerjakan. Wong tujuannya penghasilan kok. Karena kamu anggap Tuhan tidak memberi penghasilan kepadamu. Putrane uripmu ki linear ngono kuwi, kowe nyambut gawe untuk duit ngono kuwi tok. Tidak ada putaran dengan Allah dan kehidupan. Jadi mulai saiki kowe sapa? Kowe iki apa? Tekunono kuwi. PNS ora apa-apa. Apa sing kudu ditekuni sebagai PNS? Mengabdi negara. Disiplin terhadap pelayanan dan seterusnya, tekunono nganti kowe dadi pakar, nganti dadi ahli tenan. Dan setiap orang adalah ahli. Ahli itu artinya tuan rumah. Kowe menjadi, misalnya nek kowe dodol soto, kowe iki tuan rumahnya soto. sing duwe omah soto kuwi kowe, maka disebut ahli soto. Ahli itu artinya tuan rumah. Makanya sohibu baiti itu ahli. Jadi intinya mulai hari ini teman-teman sekalian dihitung awakmu dhewe-dhewe. Kowe iki wis pas urung panggonanmu, wis pas urung penggaweanmu. Nek cara moderne kamu itu mengalami disorientasi, dislokasi apa tidak? Kan gitu. Dicek lagi diri kita masing-masing. Nek kowe wis ketemu tenan, wis mantep tenan, tekunono nganti tenanan. Mak iya, aja dadi tempat tergantung. Kowe aja menek tergantung karo aku ya aja. Hidupmu tergantung pada Allah dan ketekunanmu sendiri, istiqomahmu sendiri, terus diewangi Kanjeng Nabi, diewangi Ma'iyah, diewangi wiritan-wiritan, diewangi selawatan-selawatan.